أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Sebelumnya saya sampaikan salam, salam yang terbaik. Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Ini penuh begini ya. Ini orangnya aja udah penuh sesak, apalagi para malaikatnya yang kumpul di sini ya. Oke. Ini supaya kita langsung ya, saya akan panggilkan guru-guru saya di sini. Pertama, tentu saya akan panggil dulu ini sohibul hajatnya, sohibul baitnya. Ini kiai saya, semuanya juga pasti sudah kangen banget, Kiai Bachtiar Nasir. Fadol, Kiai. Waalaikumsalam. Ini ya, ini bedanya di sini. Udah nanti dulu, ada satu lagi yang temenin kita. Sebetulnya nanti ada dua ya. Satu lagi saya panggil Dr. Tony Rosid, penulis kita ini. Ini penulis, kalau semua yang sekarang memang sedang update sekali. Semua orang, semuanya membahas tentang ini. Sosmed-sosmed, semuanya WA-WA dan lain-lain ini membahas tentang ini. Nah, di sini kita akan kupas. Di sini kita akan bahas dan tentu di sini juga kita akan cari solusinya, ya. Karenanya tanpa berlama-lama lagi, kita akan dengar dulu mukadimahnya dari guru kita Ustadz Bachtiar Nasir. Mangga, tafadhol Mas Quran. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimus salihat. Ustaz Erik yang ganteng. Walillahil ham. Walillahil ham. Ustaz Tony yang tampan. Istrinya ada berapa? Wacana, wacana, Bu. Udah enggak usah diterusin. Lah. Ada bocoran tapi enggak dapat-dapat katanya, Tan. Dia selalu merahasiakan sesuatu. Dan semua yang hadir, muslimin dan muslimat khususnya, para mujahid dan mujahidah yang siap untuk mengorbankan harta dan nyawanya demi kalimat La ilaha illallah. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hanya kalau untuk tujuan yang satu ini, yaitu menghindari diri dari mudarat. Sementara keinginan harus digunakan untuk yang satu, mendatangkan manfaat. Saya mau tanya, untuk apa amarah diberikan? Menjauhi mudarat. Untuk apa kita diberi keinginan? Di sini tidak setiap orang cerdas. Ada yang mudaratnya, ada yang amarahnya mendatangkan mudarat. Seharusnya kita dari mudarat. Saya tanya, ya Rasulullah, kami kalau sedang berperang, kami dalam kondisi marah. Apakah kami dahnya membenci semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kawas. Enggak bisa. Semua harus lillah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini. Bahwa kalimat la ilaha illallah ini yang menjadi energi. Kalau Jakarta sampai hari ini belum kena gempa pada undang-undang dasar, undang-undang misalnya, dan itu adalah kemaksiatan, tunggu tanggal mainnya kalau tidak ada yang nahi mungkar. Mudah-mudahan walaupun laut Jakarta lebih tinggi daripada permukaan tanahnya, mas, mana bentuk musibahnya? Menyeluruh. Itu karakter bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Negeri ini sedang dalam ujian dari Allah Subhanahu wa taala secara ideologi. Karenanya pada malam hari ini kita berada di sini tentu untuk ke sini. Seluruh berdiri. Oke, semua berdiri dulu sebentar. Semua berdiri dulu. Biasanya kalau udah berdiri semua, berdiri dulu sebentar. Kasih sedikit yang di belakang. Ya. Iya. Oke, silakan maju sampai bisa duduk ya, tapi jangan sampai maju-maju enggak bisa duduk. Iya. Maju-maju sedikit. Sedikit maju, sedikit. Pelan-pelan. Ya. Oke. Okay. Silakan duduk lagi. Silakan duduk, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Hati-hati ketuker kakinya. Pelan-pelan. Iya, oke. Okay. Ya. Terima kasih dan mohon maaf. Baik, pelan-pelan. Iya. Oke, okay, Babe Haikal udah datang tuh. Ya. Hey. Itu nanti itu buat jalan. Tes. Ah, ini dia. Baik. Kita lanjutkan? Lanjut. Kita lanjutkan? Ya. Coba ganti nih topinya nih, ganti. Nih banter nih, banter. Aduh. Baik, lanjut ya. Lanjut. Jadi malam hari ini kita datang di sini agar kita tidak menjadi orang zalim. Sebab Allah tidak suka dengan orang yang berlaku zalim. Jadi tetaplah berlaku adil. Nah, memang berlaku adil ini perlu berpikir panjang. Ingat-ingat ya baik-baik. Pokoknya kalau setiap kali usai marah, mengambil keputusan marah, menyikapi segala sesuatu marah, ujungnya pasti rugi. Iya. Kecuali marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat-ingat, jangan marah. Apa? Kecuali karena Allah. Karena semua amarah yang diluapkan bukan karena Allah, ujungnya adalah penyesalan. Minal ilm. Bukti-bukti yang nyata ini dari Allah. Dia bilang, apa sih itu? Mereka lebih percaya dengan teori-teori ilmiah mereka sendiri. Saya tanya sama Anda semua. BMKG bisa enggak berhentikan gempa? Kalau berdasarkan Quran dan Sunnah bisa dihentikan enggak? Bisa. Cuma gimana caranya, enggak semuanya bisa menghubungkan itu. Kenapa? Kalau kita tanya misal berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa itu enggak bisa mengatakan ini. Sebab di benak orang liberal bukan Allah sini yang membuat orang tidak punya lagi ghirah kepada agamanya. Padahal wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Mengagungkan simbol-simbol Allah itu termasuk bentuk ketakwaan yang ada di dalam hati. Itu jelas. Akhirnya, karena liberalisme ini terus dikembangkan, di sini iblis berhasil. Keberhasilan iblis lewat liberalisme adalah kalau kita sudah kehilangan ghirah kepada agama kita sendiri, kita tidak punya lagi wala, loyalitas kepada agama kita sendiri, kita tidak lagi bara, berlepas diri dari kemusyrikan dan kefasikan, kita tidak berlepas diri, disitulah kita dicaplok sama setan. Kita masih berKTP Muslim, tapi otak kita sudah kayak iblis gitu. Apa itu? Ragu. Tashkik ini namanya. Dari dulu namanya gerakan ini harakatut tashkik. Dalam ilmu al-hadar al-islamiyah. Kita juga yang berempat ini enggak ada punya pikiran ingin mendirikan negara Islam di Indonesia dalam pengertian yang mereka tuduhkan. Dalam pengertian yang mereka tuduhkan. Dikit-dikit pakai topik ini HTI misalnya gitu kan. Dikit-dikit pakai gitu khilafah. Ini nih sejak sebelum zaman kemerdekaan yang namanya liwa dan raya. Liwa dan raya itu pertama kali dibawa oleh sahabat pada tanggal 4 Ramadan tahun pertama Hijriah. Syariah ketika menjegat kafilah dagang kaum kufar Quraisy dan Rasulullah mengutus para sahabat untuk itu. Karena apa? Karena mereka dulu mengusir Rasulullah dan para sahabat dari kampungnya. Karena mereka merampas kekayaan para sahabat waktu mau hijrah. Dan sekarang harus dibalas. Setelah kuat. Iya, dihadang itu. Dan itulah royah pertama. Apa sih bedanya Ustaz liwa sama royah? Kalau liwa itu bendera. Ya, bendera awalnya itu dasarnya hitam, tulisannya putih. Kalau royah itu panji-panjinya. Ya, panji-panjinya bentuknya macam-macam. Ya, supaya kita semua bersemangat. Dan memang itu dipasang karena ini bukan logo-logo yang dibuat-buat. Untuk ini kita hidup dan untuk ini kita mati. Yang disebut iskariman omut syahidan adalah hidup mulia itu adalah bersama la ilaha illallah dan mati terhormat bersama la ilaha illallah. Allahu Akbar. Itu yang dibawa oleh Rasul. Tapi karena kebencian demi kebencian, apa yang terjadi? Awam jadi korban. Ini yang terjadi sekarang di Indonesia ini. Awam yang gak ngerti, dia pikir, nih udah gak ngerti hadis tentang raya, kemudian ini juga di tingkat dunia dijadikan sebagai simbolnya ISIS. Ya. Ini memang sudah kerja-kerja global. Bagaimana kesucian simbol-simbol Islam, kesucian simbol-simbol Rasulullah mereka runtuhkan. Karena inilah simbol utama kita itu. Dan iblis senang kalau kita sudah menistakan simbol kita sendiri itu. Raya kehormatan kita dan liwa panji kita utama itu. Dan ini sudah ada yang memainkannya. Kebencian mereka tanamkan. Akhirnya mereka lupa kepada simbolnya sendiri. Nah, terutama awam. Saya enggak tahu yang dibakar bendera HTI atau bukan antum di lapangan. Cek. Ini. Udah deh. Beh, mic aja takut sama gue. Untungnya enggak bawa kacamata. Cet. Saya bersumpah demi Allah yang memegang jiwa kita semuanya. Yang dibakar bukan bendera HTI. Dan saya telah bertanya langsung kepada Faisal, kepada Muhyiddin, dan kepada Ajis. Tiga orang saya bertanya. Dan yang membakar itu dari tangan Faisal, yang membawa bendera itu Faisal. Saya bertanya dan Faisal menjawab, tidak ada logo HTI. Wallahi wabillahi watallahi. Dari mana? Bendera itu katanya tercecer di jalan. Tidak. Yang benar? Yang benar adalah dibawa dari Cibatu. Dia yang bawa. Sebentar, yang bawa siapa? Kita tunggu di TV One hari Senin. Wow, ini ternyata di endorse dia. Di endorse dia. Karena kalau dijawab sekarang akan ada yang plesetin. Oh, bukan gitu. Ya, sekarang udah keluar dalil, Ustaz. Dalil boleh membakar ceceran. Boleh, ada keluar dalil. Iya. Yeah. Nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, tapi tenang, tetap kita kontrol ya. Tetap kita kontrol. Dia boleh beng-beng-beng-beng-beng nanti, tapi semua harus adil ya. Jangan zalim. Baik, karena Ustaz Haikal ketika ngomong meledak, dia sendiri bisa kontrol. Nah, lu. Konyol kadang-kadang. Ya. Nah, ini banyak awam menjadi korban. Umat di lapangan. Saya ingin tutup. Tanda-tanda Allah mengazab satu bangsa kalau di antara mereka sudah saling bermusuhan, saling. Saya pengen santai dulu nih. Tadi kalau Babe Haikal masuk, itu langsung semuanya matanya ngebelalak semuanya ya, langsung bergerak. Didikan kita ini, kita di sekolah-sekolah umum itu kalau lihat anak-anak itu sekolah pelajaran agama berapa jam? Satu minggu 2 jam, notabene 1 jamnya 40-45 menit. Ya. Mau belajar sholat aja udah keburu lulus. Iya gak? Baru Allahu Akbar, udah lulus ya? Udah lulus dia. Boro-boro ngomongin tauhid. Boro-boro dia. Makanya jadi Al-Fatihah jadi Al-Fateka. Nah. Di makanya Mike harus dijauhin dulu dari dia. Nanti dia bagiannya ya, kita sakuin dulu Mike dia udah. Ya enggak? Gini. Saya mau ingetin gini. Masalah pendidikan itu nomor satu. Kenapa? Kita ini saya yakin kita ini kehilangan tujuan arah pendidikan. Tujuan pendidikan itu kan berakhlak mulia, betul enggak? Tapi sekarang gimana caranya mau akhlak mulia kalau pelajaran agamanya cuma 2 jam pelajaran. Ada, itu pelajaran IPA-nya. Kang Erik, walaupun jam pelajaran agama 2 jam, yeah, bagi Anda sekarang enggak usah bingung, ada solusinya. Lu langganan TV saling sapa. Cukup mencukupi pendidikan agama. Dengerin. Gimana enggak semua sponsor senang sama dia? Tadi baru duduk aja udah 3 tuh merek dia sebutin. Allahu Akbar, babe. Ya. Tapi gak apa-apa kalau Pak Ian gak apa-apa ya. AKL belum disebut, awas lu nanti. Hati-hati lu. Nah, jadi ini masalahnya kan di sana, ya enggak? Permasalahannya pola pendidikan. Pertama, ya kita selalu mikirnya sekolah. Oke, kalau sekolah kurang nih, gimana dengan di rumah? Nah, ini jadi masalah juga. Kenapa Ustadz Bahtiar Nasir bikin masuk surga sekeluarga dan lain-lain? Kenapa? Karena yang punya rumah boleh jadi nggak kepikiran mau kemana sekeluarga, ke surga sekeluarga. Boleh jadi dia kepikirannya, saya mau ke Bali sekeluarga, Ustaz. Iya, ke Legoland sekeluarga, Ustaz. Makanya Ustadz Bahtiar Nasir bikin tuh. Ke surga sekeluarga lo. Kan gitu. Jadi pola pendidikan di rumahnya juga ini jadi masalah. Dan yang paling bermasalah sekarang menurut saya, pola pendidikan di lembaga-lembaga ormas. Ya ini. Kan semua masing-masing itu harus kasih pemahaman. Makanya tadi saya bilang la ilaha illallah. Ini belum tentu semuanya tahu. Buktinya apa? Buktinya ini aja dibakar. Artinya dia enggak tahu. Iya kan? Nah, saya karenanya ingin menegaskan. Lah, tidak. Ilaha. Ilah itu sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita rindu, sesuatu yang kita tuju, sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita sembah. Tidak ada semuanya kecuali Allah. Allah. Nah, ini. Nah, disinilah kalau misalnya kita lihat ketika sekularisme itu berhasil, masuk liberal itu berhasil, kenapa kita dijauhin dari Allah. Udah, ini urusannya urusan dagang. Allah tadi urusannya dalam masjid. Kita di AKL urusan Allah, di luar AKL ini ada batinya enggak? Oh, bati itu tahu enggak apa? Ada untungnya enggak nih? Ini udah bukan urusan Allah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya semuanya dipisahin. Iya enggak? Nah, ini jadi masalah kita semuanya. Nah, karenanya ini saya kira bukan puncak, Ustaz. Yang saya ngeri apa? Ini, kalau kita lihat, wah ini puncaknya adalah pembakaran dan lain-lain. Saya ngerinya ini bukan puncak. Ini yang saya ngeri awal. Karenanya disinilah kita harus berhati-hati. Kita harus lihat. Berbahaya kalau misalnya orang-orang sudah apa? Sudah kemudian jadi ngetren. Jadi seakan-akan apa tadi? Penistaan agama itu jadi tren. Hah? Masa orang-orang milenial udah berani-beraninya terus kemudian di-share itu video. Kamu dengar, ini apa? Didengar sama dia. Apa itu masalahnya? Gue lagi cari orang itu. Lu cari? Gue cari. Cari. Masalahnya gini. Yang saya takutin apa? Permasalahan millennials adalah dia melihat sesuatu yang kira-kira asik, dia ikut. Yang kira-kira asik dia ikut, dia nggak paham, dia nggak ngerti. Kalau nggak ada para guru kita, ustadz-ustadz yang ngingetin, mereka pikir ini funky, mereka pikir ini asik. Wih, asik men, main-main di garis batas tuh asik men. Iya, main-main di garis batas kan asik. Sedikit tegang-tegang sedikit, ya nggak? Ada lain naik, ya nggak? Mana muka-muka bandel gue lihat dulu. Ini kayaknya muka-mukanya soleh semua nih. Yang ke AKL mukanya soleh semua nih. Ah! Tenang. Jomblo itu bukan nasib ya, tapi kutukan. Oke ya, oke. Saya terlalu lama nih ngomong. Saya ingin ini pengamat politik. Dia kalau nulis sesuatu ya, pasti pengamat politik dan pemerhati bangsa. Tapi ini kalau diterusin nanti antum. Oh, oke. Ternyata pengamat politik kita perlu data. Kita buka data tadi. Tapi kita perjanjian, Beh. Jangan ada yang disembunyikan di antara kita. Oke. Okay? Boleh sebut Jokowi enggak? Ini nih, mohon maaf nih panitia, kalau Babeh masih dikasih air bening, memang sebening hati kita semua, tapi coba, oh ini kopinya, nah coba suruh minum kopi dulu biar dia nggak terlalu lincah. Ajil. Oke, kita kasih langsung ke Babeh Haikal, dapat dong masker. Allah Akbar. Oh sebentar. Babe jangan ngomong dulu, TV mati katanya. Kenapa aliran di situ? Hah? TV-nya mati. Wah. Wow. Gue belum ngomong udah diboikot, takut lo. Oke ya. Nanti tim teknis coba nyalain TV, tapi kalau nggak ada TV dibayangin aja kan, antum semua udah kebayang mukanya Babeh Haikal ya kan, bayangin aja deh dulu. Soalnya begini Ustad, ya. Ane diundang sama Kimia Farma, gue sengat apa lorkam sekalian. Ane diundang sama Kimia Farma, begitu selesai HRD-nya didatengin sama polisi. Pertanyaannya kenapa undang Ustadz Haikal? Ane diundang sama... Jadi setelah ini tim akal dipanggil dong. Itu dia. Belum selesai. Salah kayaknya, Tan. Belum selesai. Ane diundang, catet. Ane diundang sama Departemen Keuangan di Bandung. Sampai dalam perjalanan panitia telepon, Ustadz jangan datang karena acara udah dibubarin dan kami dipanggil ke Polda Jabar. Anda diundang ke Masjid Agung Cimahi. Sampai Masjid Agung Cimahi gembok ya, masjid digembok, Anda gak bisa masuk dan kita ini cari musola di sekitarnya ya. Dan udah 18 BUMN kementerian yang menolak didatengin oleh saya. Dan kampus-kampus telah dipanggil. Kemarin di Jogja UII setelah Anda ceramah panitianya dipanggil lagi. Lalu kemudian di Budi Luhur dibatalin. Lagu terus banyak. Itu saya nggak tanggung jawab. Abis ini AKL dipanggil polisi. Itu karena dia sayang sama lu. Kalau nanti ngebeludak nggak cukup tuh masjid kemudian ambruk. Nah, semua itu maksudnya. Yang paling salah yang ngundang gue. Siapa yang ngundang gue? Lu, Nabi. Dari mulut saya tak pernah mencela Jokowi. Tak pernah mencela, bahkan pengikutnya saya tak akan pernah memanggil cebong. Karena cebong nama hewan, saya gak pernah panggil cebong. Ya cebi. Gak pernah saya menghina agama lain. Gak pernah saya menghina Pak Tito Kapolri, gak pernah. Gak pernah saya menghina dan menghina Tuhan-Tuhannya orang lain. Tapi selalu dicekal, selalu gak boleh, cuma satu tandanya. Kenapa? Gara-gara 2019 kita harus ganti presiden. Kalau gak mau diganti, bubarin negara. Betul? Yang namanya pemilu itu upaya untuk mengganti atau mencari presiden atau melanjutkan namanya pemilu. Kenapa gue jadi ngomong pemilu? Belum salam jadi emosi nih. Dicekal di mana-mana, enggak boleh ngomong di mana-mana. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi istaqaltum alal ard araditum bil hayati dunya minal akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil illa tawfiru yu'azibkum azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Surat 9 ayat ke-38 dan ke-39. Ayat yang ke-41, infiru khifafa wa siqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. 9:41, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatun min bani israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadana alladziina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. 61:14, sof ayat 14. Arti ayat yang saya bawakan tadi adalah, pertama, hai orang yang beriman, mengapa malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah saqaltum alal ard? Mengapa ketika kau diminta oleh Allah infiru, berjuang, bertempur, tapi kau lebih senang dengan kehidupan duniamu? Kau lebih suka dengan kehidupan dunia saat ini? Kau berkata, ah kalau saya ikut campur, entar rezeki saya terganggu dong. Kalau saya turun, entar majelis saya ditutup. Kalau saya turun, entar bisnis saya hilang dong. Kalau saya berjuang, entar rezeki saya makin sempit dong. Kalau saya bertempur dengan keras, entar undangan berkurang dong. Kalau saya ngotot, entar rezeki saya berkurang dong. Itu ceritanya. Itu yang saya baca di tafsir. Maka Allah katakan infiru khifafan wa siqalan. Sebelumnya ya, illa tanfiru, kalau enggak ikut campur, kalau enggak terjun, kalau enggak berjuang, kalau diam aja ketika kalimat Allah diganggu. Nah, ini mulai gedean dikit nih. Ada kode. Nah, makin asik jadi gua enggak teriak-teriak. Illa tanfiru, kalau lo diam aja, kalau lo enggak mau ikut-ikutan, kalau lo mau duduk manis habis ngaji pulang, habis ngaji pulang, habis ngaji pulang, habis ngaji pulang, habis ngaji pulang, enggak ada sebuah pengorbanan bi amwal atau wa anfus, illa tanfiru yu'azibkum azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum, Allah akan ganti kalian dengan kaum yang lain. Di dunia Allah ganti, Allah bubarin dan Allah ganti dengan kaum yang lain. Di akhirat azab Allah. Ingat. Dan ayat 41 Allah katakan infiru khifafan wa siqalan, berjuang bela nabi, bela Allah, bela tauhid. Infiru khifafan wa siqalan, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang, dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, dalam keadaan bokek atau dalam keadaan punya duit. Infiru khifafan wa siqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu yang lebih baik buat kalian kalau kalian tahu. Surat Shaf yang saya baca, hai orang yang beriman, jadilah penolong-penolong agama Allah. Lah, ini mesti Ustaz Bakhtiar Nasir yang jelasin. Ya. Yeah. Kunu ansarullah. Kok jadilah penolong-penolong Allah? Emang Allah enggak sanggup menolong dirinya sendiri? Sanggup tidak? Kok Allah minta tolong? Luar biasa. Sini ya, gantiin gua sini, sini. Luar biasa, Ibu. Betul. Allah hendak lihat. Allah hendak lihat. Kalau dibulukan dengan ayat yang lain, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahi allazina amanu jahadu, gimana? Wa ya'lamu sabirin. Allah melihat. Ya elah. Ini saudara sekalian, kita begini, kita kumpul, betul? Gara-gara ada sebuah kebencian, kita mau sikapi dengan bijak bahwa ini adalah polarisasi. Catat. Polarisasi. Setelah polarisasi ada friksi. Apa? Friksi. Setelah friksi ada konflik. Apa? Konflik. Setelah konflik ada chaos. Apa? Chaos. Setelah chaos akhirnya pemerintah berhak menunda pilpres. Akhirnya yang sekarang berlangsung terus sampai terus. Gara-gara apa? Gara-gara chaos diciptakan oleh mereka sendiri. Takbir. Allah. Yang begini gak bisa didiamin saudara. Yang begini nggak bisa dijamin. Agenda pilpres harus tetap terjadi. Sukses kepemimpinan harus tetap terjadi. Apapun dalilnya, apapun situasinya. Karena itu benar, jangan kepancing menjadi konflik. Yang salah tetap salah. Hei kepada pemerintah, wabil khusus kepada Pak Wiranto, wabil khusus kepada siapapun yang telah mengumumkan, yang mengatakan ini bukan bendera HTI, ini harus tenang, harus tenang. Hei saya perintahkan, maaf, gue bukan pemimpin, tapi gue perintahkan akhirnya. Saking berasa aku jadi presiden. Ya habis kalau begini kita gak maju-maju. Betul? Naik angkot ke Pelaju. Jangan lupa beli semangka. Bagaimana kita mau maju kalau Al-Fatihah diganti Al-Fatihah? Kita himbau, jangan kami yang disudutkan, jangan kami yang disudutkan, kami dipancing, betul? Kami diuji kemarahannya, betul? Kami jumlahnya 200 juta, Banser nggak ada tek kutu, betul? Yang mesti lo tekan Banser supaya dia minta maaf kepada semua umat Islam. Yang ditekan Banser mesti dihimbau, Sir. Lo minta maaf dong. Anak buah lo ngebakar bendera tauhid, betul? Masa kita yang ditekan? Masa kita yang ditekan? Ya Allah, hei pemerintahku yang kusayangi dan kuhormati, yang kujaga dan yang kulindungi. Jangan begitu. Yang mesti ditekan Banser, karena dia telah, anggotanya telah membakar bendera kami. Dan bukan cuma sekali kan, bukan cuma bendera yang dibakar, ikat kepala juga dibakar. Dan pemimpinnya sebelumnya telah mengatakan ketika ada topi begini, ini dikatakan topinya orang HTI, betul? Ini rangkaian peristiwa yang telah terjadi sebelumnya, betul? Pelopornya mengatakan, mari kita rebut lagi negara Indonesia dari bendera hitam bertuliskan asing. Kurang ajar gak tuh? Bajingan gak tuh? Biadab gak tuh? Lah ini dia. Kan, Ustadz bangke gitu. Lah ini dia. Ini serangkaian. Jadi betul apa yang Ustadz Bakhtiar Nasir katakan adalah sebuah semangat kebencian. Dan ada pihak yang tepuk tangan. Ah, seru nih. Jangan musuhin Banser, saudara. Belum tentu Banser yang bersalah. Belum tentu. Mungkin juga oknum. Cie. Gue ngomong begini biar Intel gak ngelidikin gue. Wah, gitu kan? Ya. Belum tentu. Jangan mau diadu domba. Sejelek-jeleknya Banser, dia masih sholat. Betul? Dia masih beriman dengan Quran. Betul? Dia masih sholat ngadepnya kiblat. Betul? Kalau dia ngadep pasar, barangkali bukan. Tapi dia masih ngadep kiblat. Karena itu, biar gimana pun, masih saudara kita. Betul? Beh, yeah. Data lapangannya mana? Bentar, ngapain? Belum kelar. Artinya, saya mau bilang, hati-hati. Katanya kemarahan akan menimbulkan penyesalan. Tapi kalau marahnya karena Allah, baru. Nah, saya telah berjumpa dengan mereka semua. Jangan-jangan mereka oknum. Jangan-jangan mereka disuruh. Galak pada waktu bakar. Pada waktu ketemu saya gini. Iya, Ustaz. Kamu siapa namanya? Faisal. Kamu Muhyiddin. Kamu siapa? Ajis. Kenapa kamu bakar? Karena pimpinan kami, nih dengerin, rekam dengan baik-baik. Karena pimpinan kami menyuruh, ya, tidak boleh ada bendera lain selain merah putih. Jadi itu kami bakar, inisiatif kami sendiri. Kamu menyesal, Ustaz. Kamu tahu apa yang kamu lakukan ini bersalah? Iya, Ustaz. Dan saya pancing. Mestinya kamu gunting dulu bendera HTI-nya. Baru kamu bakar yang itu. Yang lain kamu lipat. Enggak, Ustaz. Enggak ada bendera HTI. Kacamata. Ya, gua enggak bawa. Kacamata. Itulah yang terjadi. Ya, itulah yang terjadi. Tidak ada bendera HTI. Yang dibakar adalah bendera berkalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya saya mengatakan kepada mereka bertiga, sudahlah, hentikan sampai di sini. Akhirnya saya dipanggil, ditemukan sama pimpinan mereka. Saya katakan, ternyata pimpinan dia, saya ingat mukanya, Anda ini yang pada waktu itu di garis paling depan yang menghambat tabligh akbar yang dipimpin oleh Ustaz Bakhtiar Nasir. Orang yang sama. Namanya siapa itu? Bukan. Dilan. Orang yang sama, Ustaz. Si itu namanya si... Ya, orang itulah. Jadi Anda ini loh, kata saya bilang. Anda ini loh yang terus-terusan. Iya, tapi kita... Dan dia berkelit. Sebagaimana, seperti biasa berkelit. Bahkan bawa dalil. Dalilnya apa? Karena kalau ada ceceran di bawah itu, ceceran di bawah boleh dibakar. Waduh, mengkelap gue. Saya bilang, hampir gue mau bilang, Bahlul, jaga adab akhirnya. Yang dimaksud ceceran di bawah itu, kalau ada potongan Quran, ya, yang akhirnya menimbulkan persepsi dan pengertian yang berbeda. Ayatnya separuh, ayatnya cuma secuplik, seujung. Lalu gimana nih caranya? Dibakar, supaya tidak menimbulkan pengertian, supaya tidak menimbulkan persepsi yang lain, supaya terselamatkan. Dibakar memang. Ada lagi dalil yang blow on itu adalah Sayyidina Utsman pernah membakar satu Quran karena setelah diteliti Qurannya telah dipalsukan oleh Musailamah Al-Kazab, Sajah Taimiyah, Tulha bin Khuwailid. Mereka nabi-nabi palsu yang menyisipkan Quran pada zaman Utsman bin Affan ketemunya, tapi disusupinnya pada zaman Abu Bakar Siddiq. Karena itu Utsman bin Affan membakar dan menyusun mushaf yang baru dari hafalan-hafalan para sahabat yang lain. Jadi enggak cukup dalil kalau itu dibakar. Lagi pula, ini bukan ceceran, tapi lembaran utuh. utuh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah utuh. Dan kalau itu mestinya diselamatin, dilipat, ditaruh di tempat yang baik, bukan dibakar. Wih, ekonya panjang amat tadi. Benar-benar, coba diulang lagi. Bakar gitu. Dibakar. Lu, beh, suron beh, coba lagi beh. Luar biasa nih ekonya nih AKL ini. Jadi saudara, jelas confirm bahwa dalam hal ini pemerintah tidak bersikap adil, tidak bersikap bijaksana. Fakta di lapangan, saya kan datang lebih dulu sebelum mereka. Saya datang lebih dulu sebelum para banserwan dan banserwati yang datang itu. Ya, sengaja saya datang. Saya belum tahu dia tertangkap atau tidak. Demi Allah, saya waktu datang belum tahu dia udah ketangkap atau tidak. Tapi saya berkata, ini peluang jihad. Kapan lagi Allah dia buka peluang buat kita coba? Kapan lagi saudara? Nanti kalau dia belum ketangkap, ini peluang lagi. Hei, langka peluang ini. Lu mau hidup selamanya? Buktikan kepada Allah. Ya Allah, kami niat mati syahid. Dan itu udah terjadi peluangnya kemarin di Garut. Kau mempertahankan la ilaha illallah. Ternyata setelah saya datang, ketemu dengan polisi, Pak AKBP Budi, luar biasa, saya acung jempol, dalam waktu yang singkat, Pak AKBP Budi langsung menangkap 3 orang itu. Dan barusan saya telepon, bohong, dia bersumpah, bahkan dia beristighfar, astagfirullah ustaz, bohong berita itu. Orangnya 3-3-nya masih bersama saya, tidak akan saya lepas orang itu. Tapi berita yang sekarang beredar, udah dilepas. Hati-hati, ada yang adu domba. Hati-hati ustaz, ada yang adu domba. Jangan sebut merek. Tapi itu adalah bagian daripada adu domba. Ya, kita mesti percaya dulu sama polisi dalam hal ini. Kalau lo nggak percaya sama polisi, bagaimana ceritanya coba? Ya, kenapa? Karena di sini banyak yang nyamar. Iya. Baik. Kita takbir dulu. Takbir. Takbir. Gini. Ya. Udah. Gini. Gak apa-apa. Udah biarin aja terbuka gitu kan. Gini. Ini tadi saya balik lagi. Banyak yang belum paham bahwa ini kalimat tauhid. Dan ini jangan sampai ini diklaim oleh ISIS misalnya, oleh apa, jangan. Karenanya apa? Karena supaya kita memberikan pelajaran, memberikan pencerahan sama orang-orang yang banyak, pakai ini sebanyak-banyaknya. Takbir! Pakai ini sebanyak-banyaknya, di mana-mana dipakai. Ya. Kita ini sudah terlalu lama takut untuk memakai kalimat tauhid ini. Takbir! Jarang saya lihat di satu event ada bendera ini. Jarang kita lihat di satu acara ada kalimat ini. Nah karenanya sekarang saya ingin menghimbau nanti acara-acara, biasain sekarang ada bendera tauhid ini. Ya. Nah jadi kalau kita sudah biasa, tidak ada lagi yang bisa mengklaim ini. Ya. Ini milik ini. Enggak, ini milik umat Islam, milik semuanya. Nah, ini yang saya ingin ingatkan. Pak Erick, sekarang, bentar Pak Erick, kita garis bawahi dulu. Sekaligus menjadikan penjelasan. Ya. Yang namanya HTI enggak punya bendera. Nah, itu dia. HTI tidak punya bendera. HTI enggak punya bendera. Ya, enggak ada. HTI tidak punya bendera. Yang HTI bawa itu adalah dia meniru bendera lalu di pojoknya ditulis nama HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Clear. Itu bukan bendera. Clear. Jadi clear ya. Nah, ini dia. Ini informasi clear sekarang penting. Itu dari juru bicaranya sendiri. Dari Ustaz Ismail Yusanto bilang HTI tidak punya bendera. Terus apa dong yang dia bakar? Nah, sudah, tapi itu enggak penting. Tapi yang saya ingin garis bawahi dari Ustaz Erick tadi, setiap kita supaya tidak diklaim ini oleh kelompok tertentu, ya pakai aja. Ya, pakai aja. Tuh ini juga sesuatu yang dulu digunakan oleh para pahlawan kita kan. sebelum Indonesia merdeka, foto-foto tentang kalimat ini ada. Yeah. Bahkan dalam revolusi jihadnya, ada tuh Syekh juga ya, mungkin bendera-bendera ini juga beredar. Ada di merah putih juga sebetulnya. Iya. Yeah. Pimpin merah putih. BKR, merah BKR, BKR, BKR. BKR. Logo BKR dulu. Logo BKR. Muhammad Rasulullah. Baik, nanti kalau ada yang jual beli aja sudah. Ya, baik ya, siap ya. Ah, sekarang data udah ada nih. Satu lagi Pak Erik. Satu lagi. Satu ya. Satu lagi. Setengah aja, oke? Setengah lagi. Setengah, oke. Seperempat lagi. Nambah, nambah deh, nambah. Klaim yang dilakukan oleh Banser karena membahayakan NKRI, karena ini gerakan separatis untuk mengubah NKRI. Salah alamat, Sir, Sir, yang separatis OPM, dia punya bendera sendiri, dia punya bintang kejora sendiri, dia punya pesawat senjata sendiri, dia punya organisasi sendiri, dia punya pemimpin yang jelas semuanya. Lu datang dong ke sono, Minahasa itu separatis, ya. Terus RMS itu separatis, jangan HTI. HTI itu udah bubar, dan kalau dia masih berpegang teguh, itu saudaramu. Demi Allah saudaramu, kau masih bersyahadat yang sama. Duduk dong, kalau ada perbedaan masalah antara pengertian khilafah, ya duduk bersama dong. Ini himbauan saya kepada Banser, karena tidak semua Banser seperti itu. Saya di Solo dikawal oleh Banser. Oh iya, bersama Ustaz Bakhtiar Nasir, pernah kami bersama deklarasi, ya, bersama para Banser. Jadi kalau begitu, hati-hati. Ada orang ketiga yang menyusup di tengah-tengah kita, begitu bencinya keadaan yang seperti ini, diadu domba. Sekali lagi, percayakan kepada polisi yang sedang mengusut, kita cuma kawal. Jangan lupa, saya bocorin lagi satu, bukan tiga yang bakar, 12 orang, saudara. Saya udah punya datanya. Nanti gue buka di TV One. Baik, takbir. Sekarang begini, data udah ada nih, udah. Kini, udah jam 12 malam. Wah, jebakan. hoax. Data udah ada nih. Dari tadi dia senyum-senyum, tampangnya tenang, kalem. Kenapa kalem-kalem, woles-woles begini? Karena ya, Dr. Tony Rosid ini selain tadi penulis, ya, pengamat politik. Tetapi beliau juga ketua forum alumni Sarang Sejabotabek. Sarang, alumni Sarang. Beliau ini orang NU. Jadi kalau tradisi, baru kebuka tuh. kita gini semua dulu. Baru tahu kita ini. Baru tahu nih. Ketah, ya kan? Pantesan gak pakai. Nah, ini. Yang nyamar bukan di sana, di sini. Masya Allah. Baik ya. Kita dengerin dari perspektifnya bagaimana Ustaz Tony ini secara. Ya udah dari kecil di sana, nyantrinya di sana, ya enggak? Terus Sarang Jawa Tengah jelas ya, muridnya saya mau nyebut udah langsung diteriakin, muridnya Mbah Maimun Zubair. Jadi kita tahu kadar NU-nya di dalam darah. Ya, kita pengen dengar seperti apa dari Ustaz Tony Rosid ini. Cik. Baik, Ustaz Tony Rosid. Cik. Padahal Mas Quran saat ini. Intelnya udah pulang belum? Ya tanya sendiri, intel sendiri dia. Be. Ini mesti saya kasih ring dulu gak nih? Pindah dulu. Sini. Ini bisa dilaporin ini. Takbir! Aduh. Saya kalau jejer sama Ustadz Haikal jadi ikutan tua. Untung saya tidak di tengah-tengah antara Ustadz Haikal sama Ustadz Bahtiar. Ustadz Bahtiar, Ustadz Haikal yang satu macan, yang satu singa. Itu kalau nggak ada istrinya. Kalau Ustadz Tarit kan melankolis. Anak baik lah. Ya. Iya, ganteng, terken, populer, sering di TV, tapi mubazir. Kenapa mubazir? Karena istrinya cuma satu. Wah, saya nggak bisa ngomong nih sebelah begini. Kalau udah ngomong tentang istri, Ustadz Bahtiar itu langsung tenggorokannya kering. Sedang diawasi oleh komisaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dengerin Banser mau ngomong. Ya. Ini bukan persoalan antara HTI dengan Banser. Keliru besar kalau orang bilang ini adalah masalah HTI sama Banser. Yang diinginkan sono memang begitu. Makanya Satekal tadi bilang ada polarisasi. Bukan hari ini saja, bukan kemarin saja, udah jauh sebelumnya. Ya, ini hanya urusan jadi presiden atau tidak jadi presiden. Ini bagian kecil dari pola untuk ke arah sana. Mulai cerdas ya. Jadi makanya kalau isu ini kan ada data yang diungkap oleh Ustadz Haikal. Ada beberapa data. Data ini bergantung mengolahnya. Bisa disajikan apa adanya, bisa disajikan melalui packaging yang rapi. Disinilah peran medsos dan media hadir. Data yang sudah di lapangan Ustadz Haikal ketemu bahwa itu bukan bendera HTI. Tapi ketika diungkapkan oleh mulut seseorang, disampaikan melalui media, data bisa berubah. Itu HTI. Benar nggak? Kira-kira mengungkapkan ini sengaja atau tidak sengaja? Sengaja. Kalau sengaja berarti ada desain tidak? Kalau sudah ada desain, berarti ada yang mendesain tidak? Ada. Kalau sudah ada yang mendesain, tujuannya apa? Untuk buat chaos. Adu domba. Bukan hanya adu domba. Chaos. Ini, kalau kira-kira kalah, ini kan pertarungan opini. Kalau kira-kira nanti mereka menang, terus. Sekarang sudah muncul fatwa-fatwa. Fatwa dari ormas muncul. Fatwa dari pesantren muncul, rupanya hoax. Fatwa dari seorang ulama besar muncul, rupanya dicatut yang tidak sebenarnya. Disinilah terjadi pertarungan ketika nyatut nama Habib Lutfi. Putra beliau protes. Itu enggak pernah. Nyatut sebuah pesantren besar di Jawa Timur, konfirmasi enggak pernah. Nanti nyatut mana lagi, nyatut mana lagi, nyatut mana lagi dalam rangka untuk perang opini. Kalau ini mereka menang, mereka teruskan. Tapi kalau mereka kalah, nanti diminta orang itu dipublish, minta maaf, kemudian diproses hukum. Ini soal pertarungan opini. Dan ini semua sebenarnya berangkat dari dulu 212. Ya. Jadi ketika gelombang massa oposisi terhadap sebuah kekuasaan, ya, itu ditundukkan dengan cara negosiasi gagal, maka yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah kriminalisasi, penyanderaan, penangkapan, tindakan represif. Kalau ternyata itu tidak mempan juga, maka dihadirkan sebuah kelompok tandingan. Gimana caranya menciptakan kelompok tandingan? Munculkan common enemy, musuh bersama. Di sinilah ada psikologi massa. Bagaimana emosi itu bisa muncul sebuah kelompok besar ketika ada common enemy? Caranya gimana? Mula-mula yang dilakukan itu adalah aku NKRI, kamu tidak NKRI. Masih ingat? Aku Pancasila, kamu bukan Pancasila. Masih ingat? Ya, pakai kita. Beok. Tapi ternyata tidak efektif. Kenapa? Karena mereka kemudian tidak sebanding, masanya tidak sebanding, militansinya tidak sebanding. Terbongkar ternyata rebutan panitianya, rebutan duit, pengakuan muncul-muncul. Kemudian mereka mengatakan kami dikasih uang 100.000, kami dikasih uang 50.000, kami dikasih nasi bungkus, kami dijemput mobil pakai mobil bis. Terbongkar tidak sebanding dan tidak balance. Apa yang kemudian dilakukan? Cari musuh bersama. Siapa musuh bersama? HTI. HTI itu korban. Yang membakar kemarin itu pelaku, tapi sekaligus korban. Ya, itu korban, tapi sekaligus pelaku. Ya, marah, benci. Ya, sudah di otaknya itu pokoknya lihat bendera itu, lihat HTI, ini mengancam NKRI, ini bahaya buat Pancasila, ini mau mendirikan negara baru. Disitulah kemudian ada kemarahan massa, emosi itu muncul. Dan puncaknya pada saat HTI dicabut izin ormasnya. Akhirnya muncul HTI adalah organisasi terlarang. Ada enggak di Menkumham kalau HTI organisasi terlarang? Enggak ada. Ada enggak di keputusan PT TUN bahwa HTI adalah organisasi terlarang? Tidak ada. Kita bukan orang HTI barangkali. HTI saudara kita, betul kata Ustadz Haikal, Banser saudara kita. Jangan menuntut Banser dibubarkan. Tidak. Itu adalah mereka juga korban. Banser itu sekarang lagi mau kumpul di Jogja, ya. Itu puluhan sampai ratusan ribu membawa bendera tauhid. Artinya apa? Ini ada oknum yang menjadi otak terhadap munculnya sebuah kebencian. Kira-kira kalau ketua Banser itu, ketua HTI apa, ketua Ansor itu diganti, kira-kira berubah nggak Banser? Berarti Banser sesungguhnya baik. Banser sesungguhnya saudara mereka menjadi korban. Ingat. Ya. Inilah karena itu, ya. Munculnya massa, ya. Munculnya kelompok-kelompok yang disebut pertandingan, kira-kira ada kompensasi enggak? Pasti kayak tahu aja. Memang dapat bagian. Gue aja nggak dapat bagian. Lu dapat bagian diem-diem aja. Ya. Ini by design, ya, by design. Karena itu, ini akan diukur. Nanti kira-kira pertarungan opini ini, ya, kira-kira akan meningkatkan elektabilitas atau menjatuhkan elektabilitas. Larinya ke situ. Ya, mau naik atau turun? Kira-kira turun apa naik? Amin. Amin. Aminnya bareng gitu loh. Kira-kira turun apa naik? Turun. Amin. Amin. Siapa turun, siapa naik? Main amin aja. Jokowi. Amin. Gitu kan? Prabowo. Amin. Tadi katanya enggak mau ngomong. Ya. Babe. Jadi, nanti ya. Ini saya kasih sedikit clue, ya. Nanti kalau sudah angka elektabilitasnya udah mendekati nih, ya, antara paslon 1 sama paslon 2 ini situasinya jauh lebih rawan. Adu domba dan konflik yang diciptakan itu jauh lebih besar. Saya ingin sedikit kasih agak teoritis sedikit, agak ilmiah dikit lah. Gak apa-apa, ya. Gak apa-apa. Ayo, jadi ayo. Ada teori the function of social conflict. Fungsi dari social conflict. Jadi konflik itu ada manfaatnya, sengaja untuk diciptakan karena ada sebuah tujuan. Ya. Bukan kemudian konflik kemarin muncul apa namanya di Surabaya, Islam taek katanya kan? Masih ingat? Kira-kira orangnya di penjara enggak? Ya, tangkap polisi enggak? Enggak. Ya. Cukup materai 6.000, itu pun ngutang. Ya. Terus kemudian yang sebelumnya banyak yang maki-maki. Ya, sekarang jadi gubernur. Tangkap enggak? Kena polisi enggak? Gitu kan. Terus kemudian ada yang bilang, ya. Orang yang mirip saya katanya, bukan saya mirip dia, dia mirip saya katanya. Dia bilang idiot. Gitu kan? Oh, coba lihat dulu, benar mirip kalian. Oh iya benar. Benar ya. Benar. Sekarang mau ditangkap paksa. Ya. Jadi hukum ini udah ditangkap. Udah tersangka. Tersangka. Ya, udah tersangka. Ya, makanya hati-hati. Kita bermain cerdas. Cerdas secara etis, cerdas secara politis. Ya. Kita boleh marah, tapi marah yang bermanfaat. Marah yang menyelamatkan, bukan malah yang menjerumuskan kita. Ya. Karena itu disinilah hukum itu kemudian menjadi sebuah dimasukin oleh kepentingan-kepentingan tertentu menjadi bagian satu kesatuan dari semua itu. Ah, karena itu kita coba akan lihat ini. Ya, makanya gempur terus. Saya lebih suka kok sebenarnya kalau itu tidak ditetapkan jadi tersangka dulu, gitu kan? Terus kemudian demo makin banyak, gitu. Di mana-mana muncul, ya. Lalu kemudian sampai tanggal 2 Desember ya muncul jilid 2212. Ya. Takbir. Kira-kira setuju enggak? Setuju. Gitu kan? Karena itu sini. Perlu kalau memang kita maunya keadilan. Tapi kalau keadilan itu ditegakkan inilah saatnya kita menuntut dari semua rentetan ketidakadilan itu. Ya. Ini adalah tuntutan keadilan dari semua rentetan ketidakadilan yang selama ini terjadi. Inilah momentumnya. Ya. Kita adalah selain yang menjadi prinsip memperjuangkan kalimah la ilaha illallah, yang kedua menegakkan aturan bangsa dan negeri ini. Sepakat? Kita bukan melawan aturan. Kita bukan melawan undang-undang, kita bukan melawan hukum. Justru kehadiran umat Islam ini ingin menegakkan keadilan di negeri kita. Takbir! Ya, tidak pernah terfikir oleh kita mau mendirikan negara baru, tidak pernah ingin melawan Pancasila, justru kehadiran kita tegaknya hukum dalam kerangka memperkuat posisi Pancasila sebagai prinsip dan pegangan asas negara kita. Oleh karena itu, marilah jihad. Jihad kita adalah jihad karena keimanan, jihad kita adalah jihad karena ingin tegaknya keadilan di negeri ini. Jadi salah besar, keliru, ya. Kalau kemudian ada stigma bahwa kita adalah radikal. Yang radikal itu adalah orang yang punya otak kemudian memicu kebencian sehingga lahirnya bendera itu dibakar. Jadi yang radikal itu adalah mereka yang otaknya di belakang pembakaran bendera itu. Yang anti NKRI adalah mereka yang berada di belakang pembakaran bendera itu. Ya. Jadi mereka yang anti Pancasila sesungguhnya mereka yang berada di belakang pembakaran itu. Siapa mereka? Ustadz Haikal yang bisa nyebutin. Gue gak bisa. Kalau ditangkap biar Ustadz Haikal duluan. Yang tua duluan lah. Masa yang muda enggak? Baik, baik. Ya, jadi itulah kira-kira skenario. Karena itu, maka jihad yang kita lakukan untuk kita kumpul di sini adalah jihad keimanan dan jihad kebangsaan. Setuju? Sekali lagi, jihad keimanan dan jihad kebangsaan. Bangsa ini kita pertahankan, bangsa ini perlu kita jaga, kita rawat, kemudian juga kita jaga kehormatannya dengan cara tegakkah hukum seadil-adilnya kepada siapapun. Kalau begitu, siapa yang merawat NKRI itu? Kita. Siapa yang merawat Pancasila itu? Kita. Mereka berarti anti Pancasila. Mereka yang mengadu domba, membenturkan kelompok satu dengan kelompok yang lain, itulah otak yang sesungguhnya ingin menghancurkan NKRI. Kita harus sadar itu. Jadi ini bukan masalah antara Banser dengan HTI. HTI baik, Banser baik. HTI bagus, Banser bagus. Mereka saudara-saudara kita. Kalau kemudian ada perbedaan pendapat, kalau kemudian ada masalah, ya, kalau kemudian HTI dikatakan sebagai mengancam NKRI, ada tentara. Enggak usah orang-orang dan ikut-ikutan untuk mengejar HTI. Kalau Ustadz Bahtiar ceramah, ya, kemudian ada kesalahan secara hukum, ada polisi. Enggak usah turun ormas. Polisi itu alat yang sah legal negara. Kalau justru ormas yang menghalangi, ya, atau oknum ormas itu justru ingin merusak bangsa ini. Kalau Ustadz Haikal ada salah ditangkap polisi, ya kita ikhlaskan. Langka gini babe, masa kita lepasin? Gak rame kalau ditangkap polisi, gak bisa ngelucu lagi. Ya. Jadi saudara-saudaraku seiman dan sebangsa serta setanah air. Ah, sekarang kita seringkali saudara-saudaraku seiman dan sebangsa serta tanah air. Ini perlu disebut, menunjukkan bahwa kitalah yang berhak untuk menyandang sebagai orang yang pro NKRI. Ya. Allahu Akbar. Jangan melempar batu sembunyi tangan. Disitulah Rasul pernah mengatakan dalam teori dramaturgi jauh sebelum, maka saya nyinggung sedikit tentang liberalisme. Kebetulan disertasi saya itu tentang Karl Marx. Kalau soal liberalisme saya sedikit banyak paham. Ternyata di dalam Al-Quran Al-Hadis semua sudah disebutkan secara sederhana. Ya. Karena itu ikuti Quran dan Hadis. Udah, maka IQL itu, akal itu udah, yeah, udah benar sekali itu. Ya. Jadi tadi ngomong apa itu? Liberal. Karl Marx. Liberal. Jadi ada teori dramaturgi. Ya, teori dramaturgi itu ada panggung depan, ada panggung belakang. Jauh sebelum teori ini muncul, Rasulullah sudah pernah mengatakan, "Satakunu alaikum umara'u min ba'di." Yaitu nabil hikmati ala manabir. Wa idza uhtilisat wa idza nazalat uhtilisat minkum wa qulubuhum antanu minal jif. Kata Rasul, akan datang seorang pemimpin, seorang penguasa di depan mimbar, dia bilang bahwa ini pemimpin manapun, ini penguasa manapun, ini rezim manapun dan dimanapun, kapanpun, di atas mimbar dia memberikan mauidzah hasanah, nasihat-nasihat dan narasi yang bagus, tapi di belakang mimbar dia menipu dan hatinya lebih busuk dari bangkai. Artinya ada panggung depan yang mulus, yang baik, yang tampak manis, ada panggung belakang yang tampak busuk. Itu berlaku dalam kekuasaan manapun. Jauh sebelum teori dramaturgi ini lahir, Rasulullah sudah mengatakan seperti itu. Nah, ini membantah liberalisme. Jadi kalau ada seorang penguasa dimanapun berada bilang Freeport udah dibeli 51%. Ada loh, saya pernah dengar, nggak tahu penguasa negara mana itu. Antah berantah. Ada yang bilang agama harus dipisahkan dari negara. Ketika kemudian ini menguat orang-orang yang beragama ini menjelang pemilu bilang, oh agama sama negara harus disatukan. Kok beda? Ya, kok beda? Ya, jadi saudara-saudaraku seiman setanah air dan sebangsa, ya biasakan setanah air dan sebangsa termasuk, makanya ini bahasa Banser ini. Gimana? Saudara-saudara seiman sebangsa tanah sebangsa air. Iya. Satu ekal udah gak sabar ini sampai batuk-batuk itu. Ya. Ya. Jadi kita apa namanya? Intinya sebagai yang terakhir, intinya mari kita bersama-sama atas emosi keimanan yang positif kita dan kecintaan kepada bangsa dan negeri ini, kita tuntut penegakan hukum seadil-adilnya kepada semua pelaku dari manapun dan berasal dari ormas apapun. Tegakkan hukum yang berlaku seadil-adilnya, termasuk kepada yang membakar bendera. Opini semua gadget munculkan, semua medsos penuhi, ya. Kebetulan nanti sebentar lagi kalau sudah TV ini nanti menjelang 2-3 bulan Pilpres, pengusaha menjelang 2-3 bulan Pilpres itu nanti sudah